Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. Tekan tombol subscribe. Gratis. Cinta kita apalah, rindu kita juga apalah, semua rasa ini apalah, hubungan tak jelas ya sudahlah, biarlah. Aku bagi Cinta.